dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktu ku ada bayangmu, kekasihku. kesetiaanmu begitu dalam padaku. Akan aku mengingkari janji. untuk tak pergi dari.

Cintaku datang. Kau penghapus derita, penghapus gelaputa. Kau penerang cinta yang hampir mati. Thank you. jiwa. Tiada jangka dan tanda. Duhai takkan dapat belahan jiwa. lumpur mati cintaku karena dusta. Thank you.